Kalau itu macam, itu macam, itu macam, itu macam Han E Kusumiti. Adek kau gaya model kota apa saja, adek minta dumpu benasabe. Aku bilang sudah, Han Kapuset, tajra baku pike. Sekarang deku pejra, bejra, apa saja Han ku bile. Berayu, berayu, adek Han ku dengole. Oh, kasep lang, hai de meletak bangka. Abang pegang, mandum-mandum ade ramah. Kasih pelang, hai de meletak bantah. Sabe abang pegang, ho, kasih pelang. Di dalam punyungnya sang musutum, hampir tiap hari abang tak pemeum. Memang ku akui abang, I miss you. Gino, I don't care. Hai deh, mengertilah, jangan buat abang susah pikiran. Hai deh, I just want to say. Berayu, berayu, adehan ku dengole. Oh, kasih lang, kasih lang. Hai deh, meletak bantah. Dige abang pegang, mandum-mandum ade ramah. Kasep lang, hai de meletak bantah. Sabe abang pegang, ho, kasep lang. Di dalam punyungnya sang musutum, hampir tiap hari abang tak pemeum. Memang ku akui abang, I miss you. Gino, I don't care. Hai deh, mengertilah, jangan buat abang susah pikiran. Hai deh, I just want to say. Berayu, berayu, adehan ku dengole. Oh, kasep lang, kasep lang. Hai deh, meletak bantah. Dige abang pegang, mandum-mandum ade ramah. Kasep lang, hai deh meletak bantah. Sabe abang pegang, ho, kasep lang. Kasep lang, hai deh meletak bantah. Dige abang pegang, mandum-mandum ade ramah. Kasep lang, hai deh meletak bantah. Sabe abang pegang, ho, kasep lang.